Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang seputar sebab-sebab atau kiat-kiat khusyuk di dalam salat. Kiat-kiat khusyuk di dalam salat. Kaum muslimin rahimakumullah, semua kita tentu tahu tentang hukum salat dan keutamaan salat di dalam Islam. Setiap kita tentu punya pengalaman-pengalaman khusus di dalam salat. Ada di antaranya yang merasa nyaman ketika melaksanakan sholat. Sebahagian kaum muslimin ada yang merasa bahwasannya sholat ataupun tidak sholat tidak ada pengaruh pada diri mereka, karena mereka menganggap bahwasanya sholat ini adalah merupakan sebuah beban. Sebagian lagi melaksanakan sholat hanya sebatas untuk melepaskan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada niat atau keyakinan di dalam hatinya bahwasanya sholat ini memiliki manfaat-manfaat yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Dan apabila kita lihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun para salafus saleh dari kalangan sahabat ataupun generasi-generasi selanjutnya, kita akan temukan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang betul-betul menikmati, betul-betul merasakan kenikmatan dari salat yang mereka laksanakan. Apa sebabnya? Di antara sebab-sebabnya adalah tatkala mereka telah berhasil untuk melaksanakan salat tersebut sesuai dengan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Karena mereka telah berhasil untuk melaksanakan salat tersebut sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya syariatkan. Yang diantara syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salat adalah al-khusyuk. Setiap kita diperintahkan untuk khusyuk di dalam salat. Meskipun kita tahu dan sadar bahwasanya kekhusyuan tersebut bertingkat-tingkat, berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan hamba-hambanya untuk melaksanakan sholat tersebut dengan khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat tersebut dengan khusyuk. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya puji orang-orang yang melaksanakan sholat tersebut dengan khusyuk. Bagaimana caranya? Atau sebelum kita lanjutkan tentang kiat-kiat bagaimana kita bisa khusyuk di dalam sholat, kita akan sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasannya perintah untuk khusyuk adalah merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Perintah untuk khusyuk di dalam salat adalah merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman memuji tentang orang-orang yang khusyuk di dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin. Siapa mereka orang mukmin yang berbahagia tersebut? Allah Subhanahu wa taala lanjutkan alladzinahum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka-mereka yang di dalam salatnya khusyuk, atau mereka-mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Di dalam hadis lain, di dalam dalil lain, itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin iftaradahunna Allah taala, man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa khushu'ahunna kana lahu 'ala Allahi 'ahdun ay yaghfira lahu wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi 'ahdun in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzaba. Artinya, 5 salat yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang memperbaiki wudhunya untuk melaksanakan salat, berwudhu sesuai dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sallahunna liwaqtihinna, kemudian melaksanakan salat-salat tersebut pada waktu-waktunya, wa atamma ruku'ahunna, kemudian dia menyempurnakan rukuknya, wa khusyu'ahunna, dan khusyuknya, kana lahu 'alallahi 'ahdun ay yaghfira lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala punya janji untuknya agar mengampuni dosa-dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk orang-orang tersebut akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi 'ahdun in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzaba. Barang siapa yang tidak melaksanakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya janji untuk mereka. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah akan ampunkan. Akan tetapi apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengadab mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan azab. Di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana alwudu' thumma shalla rak'atain yuqbilu alayhi ma biqalbihi wa wajhihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berwudu kemudian ia perbaiki wudunya, kemudian salat 2 rakaat dengan betul-betul menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati dan wajahnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah sudah. Dalam riwayat lain, Dikatakan illa wajabat lahul jannah, barang siapa yang berwudu dengan wudu yang baik kemudian melaksanakan salat 2 rakaat dengan sepenuh hati yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu khusyuk, maka wajib untuknya surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang telah kita bacakan tadi dan hadis ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa seperti yang telah disebutkan di dalam ayat dan hadis tersebut, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Untuk itu pulalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita atau melarang kita tentang beberapa hal yang apabila kita langgar itu semua akan dapat mengganggu kekhusyuan kita di dalam salat. Untuk khusyuk ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan beberapa hal bagi setiap musallin, orang-orang yang akan melaksanakan salat, agar mereka perhatikan supaya salat-salat yang mereka lakukan tersebut dapat dilaksanakan dengan khusyuk atau tidak terganggu kekhusyuannya. Kita mungkin tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat dalam keadaan menahan kentut atau buang air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, la yaqbalullahu salata ahadikum atau la yusalli ahadukum wa huwa yadfa'uhu al-akhbatan. Janganlah salah seorang di antara kalian salat sementara dia dalam keadaan menahan al-akhbatan. Apa al-akhbatan itu? Dijelaskan oleh para ulama, yaitu menahan angin atau menahan buang air, baik besar ataupun kecil. Karena bagaimana seseorang akan khusyuk di dalam sholatnya, bagaimana seseorang akan bisa melaksanakan sholat dengan nyaman sementara dia dalam keadaan seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga larang seseorang untuk datang ke masjid tergesa-gesa, berlari. Apa sebabnya? Karena yang demikian ini juga dapat membuat seseorang tidak khusyuk di dalam salatnya. Suatu ketika ada seseorang yang datang masuk ke masjid di saat kaum muslimin telah memulai salat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk bersama para sahabatnya, karena ingin cepat dia pun rukuk dari tempat dia mendapatkan rukuk itu kemudian terus berjalan masuk ke saf. Selesai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur orang tersebut dan mengatakan, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Setelah menegurnya, melarangnya, apabila seorang datang untuk melaksanakan salat, hendaklah dia datang dalam keadaan tenang. Kemudian untuk kali ini tidak apa-apa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan semangat kepada engkau untuk beribadah. Akan tapi cara yang seperti ini jangan diulangi lagi. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergesa-gesa untuk datang salat. Apa sebabnya? Karena ketika seseorang datang tergesa-gesa untuk melaksanakan sholat, mungkin akan sesak nafasnya. Sehingga ketika membaca ayat-ayat di dalam salatnya, ia tidak akan bisa membacanya dengan baik, sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia akan sulit untuk mentadabburi makna ayat-ayat tersebut. Apa sebabnya? Karena dia dalam keadaan yang tidak nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga larang untuk datang ke salat, untuk datang ke masjid untuk melaksanakan salat dalam keadaan bau yang tidak baik. Setelah makan bawang, baik merah ataupun putih, bawang merah atau bawang putih, apa sebabnya? Tanpa mencuci, tanpa membersihkan mulut terlebih dahulu. Apa sebabnya? Karena bau-bau ini akan dapat mengganggu orang yang berada di sebelahnya. Bahkan di dalam hadis tersebut, sampai-sampai malaikat pun tersiksa. Kenapa? Karena bau tersebut, sehingga ia tidak bisa untuk melaksanakan sholat dengan nyaman, sehingga dia tidak bisa untuk khusyuk di dalam sholat. Bagaimana dia akan khusyuk di dalam sholatnya, sementara orang yang berada di sebelahnya memiliki bau yang sangat luar biasa? Itu kita alami ya. Kira-kira kalau ada yang datang sampai mau supra, baunya tidak karuan. Ingin rasanya untuk keluar dari sholat, maksud saya. Iya. Mau keluar, takut orang singgung. Tidak keluar, dia tidak tahu diri pula ini. Aneh. Dan itu kita alami juga. Sebahagian kawan-kawan dulu ketika kuliah, ketika kita sholat di kampus, ada yang habis main bola itu di padang pasir, langsung berwudu dan masuk masjid. Subhanallah. Dia berasal dari sebuah negeri yang Allah SWT takdirkan mereka punya bau badan yang tidak nyaman. Ditambah lagi suasana itu, keringat dan debu padang pasir. Karena trauma, kita coba untuk mencari setiap kali sholat di kampus pada waktu itu, kita cari tempat-tempat yang aman. Apa sebab untuk menghindari itu? Tapi suatu ketika Allah takdirkan, setelah kita mencari tempat yang aman itu, dia datang. Habislah saya. Itu di dalam salat. Ya Allah. Akhirnya yang lain-lain terpikir. Berusaha untuk keluar. Dia tersinggung nanti. Tidak keluar. Ini masih rokaat pertama. Ya Allah. Ini bahayanya. Ini mudaratnya. Dia akan membuat orang yang berada di sebelahnya sulit untuk khusyuk di dalam salatnya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang bagi orang-orang yang baru makan bawang merah atau bawang putih. Man akala thawm awil batal fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, maka jangan dia mendekati masjid kami, tempat kami salat. Sesungguhnya malaikat, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sungguhnya para malaikat tersiksa dengan apa-apa yang menyiksa manusia. Apa di antara yang menyiksa manusia? Yaitu bau-bauan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga marah ketika di hadapannya ditemukan gambar-gambar di saat dia melaksanakan sholat. Apa sebabnya? Karena ini juga dapat mengganggu kekhusyuan seseorang di dalam sholat, menyibukkan hati orang, membuat orang yang melihat gambar tersebut sibuk sedang baca ayat, apalagi dia makmum misalnya, mendengarkan bacaan imam saja di belakang kawan yang di depannya ada gambar-gambar lidah menjulur. Apalannya? Mungkin samar-samar lagi. Akhirnya main tebak-tebakan di dalam sholat. Ini nampaknya gambar ini mungkin. Di dalam sholat. Terganggu sholat seseorang. Rasulullah SAW pernah marah karena itu. Dan banyak riwayat-riwayat lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk masuk dalam keadaan salat, masuk salat dalam keadaan betul-betul sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terganggu dengan yang lain-lain. Ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hal yang dapat mengantarkan seseorang atau dapat membantu seseorang agar dia bisa khusyuk di dalam salatnya. Dan tentunya setiap kita ingin, berkeinginan mendambakan agar sholat-sholat yang kita laksanakan dapat dilaksanakan dengan khusyuk. Karena betapa terharunya kita ketika kita membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sholatnya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in atau para ulama, ketika kita membaca bagaimana mereka bisa merasa nikmat dengan sholatnya, bagaimana mereka bisa merasa tenang dengan sholat tersebut. Sholat adalah merupakan rahah, sesuatu yang dapat mengistirahatkan mereka dari kesibukan-kesibukan. Bahkan di dalam sebuah riwayat, dalam salah satu perjalanan perang dikisahkan bahwasanya ada di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbad dan Ammar, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjaga-jaga pada satu malam karena melihat tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan bahwasanya ada musuh yang akan menyerang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk beristirahat, memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan kekuatan, tenaga, dan memerintahkan yang lain untuk tetap berhati-hati, berjaga-jaga piket malam, yaitu Abbad dan Ammar. Lihat bagaimana sahabat ini larut di dalam salatnya. Tatkala malam berjalan, berlalu, Abbad dan Ammar pun akhirnya bermusyawarah. Tatkala melihat tidak ada gejala-gejala bahwasanya ada musuh yang mengintai atau tidak ada sesuatu yang mencurigakan, akhirnya mereka bermusyawarah, bagaimana kalau seandainya kita manfaatkan juga untuk beristirahat, mengumpulkan tenaga, sehingga ketika perang besok kita bisa berperang dalam keadaan memiliki persiapan tenaga yang cukup. Akhirnya disepakatilah dan Ammar pun istirahat terlebih dahulu tidur. Tatkala suasana nampaknya aman-aman saja, Abbad pun memanfaatkan waktu itu untuk salat. Salat bertakbir Allahu Akbar. Tatkala dia larut di dalam salatnya, barulah musuh-musuh yang ternyata mengintai menyerbu, memberondong kaum muslimin dengan anak panahnya. Sehingga Abbad yang ketika itu ada terkena tusukan anak panah berkali-kali. Akan tapi beliau enggan untuk memutus sholatnya. Sampai anak panah tersebut menghunjam tubuhnya berkali-kali dan darah berceceran, tubuh pun melemah, barulah ia membangunkan Ammar yang tidur di sebelahnya. Seraya berkata, "Ya Ammar, qum makani faqad usiktu." Wahai Ammar, bangunkan aku. Bangun. Karena sesungguhnya aku telah terkena. Ketika Ammar bangun, ia pun kaget melihat anak panah yang banyak di tubuh Abbad. Dan bertanya kepada Abbad, "Kenapa tidak engkau bangunkan aku tatkala anak panah yang pertama kali mengenai tubuh engkau?" Kata Abbad, "Tadi saya tengah larut di dalam salat membaca ayat-ayat Allah yang berkenaan tentang neraka, nar atau surga. Dan saya enggan untuk memutusnya." Kasihan rasanya untuk dipotong. Tidak enak. Makanya saya teruskan, saya lanjutkan. Dan ini pula lah riwayat, cerita seperti ini pula lah, riwayat seperti ini pula lah yang dijadikan oleh sebagian para ulama bahwasanya darah keluar dari manusia tidak membatalkan salat. Ini Abbad, bagaimana seorang sahabat dan juga banyak sahabat-sahabat yang lain yang betul-betul menikmati salat, merasakan betapa nikmatnya mereka tatkala mereka di dalam salat. Apa sebabnya? Karena dia tengah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Bagaimana seseorang tidak akan bangga ketika dia tahu bahwasanya dia berdialog dengan zat yang sangat ia hormati dan ia cintai. Jangankan dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan pejabat-pejabat biasa-biasa saja kadang-kadang muncul rasa bangga di dalam diri kita. Kalau bisa diabadikan, diabadikan. Kalau kita bisa minta TV yang menyuting untuk menyerahkan kasetnya kepada kita, mungkin kita akan minta untuk diabadikan pertemuan saya dengan Gubernur Riau tanggal sekian dan sekian, disimpan. Kenapa? Karena ada rasa bangga ketika berdialog dengan orang-orang yang kita hargai, yang kita hormati. Apalagi ini adalah merupakan dialog antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Akan tapi kadang-kadang itu tidak muncul atau tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin, sehingga mereka tidak merasakan nikmatnya salat tersebut. Kembali kita kepada apa yang ingin kita sampaikan. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan sebutkan beberapa kiat-kiat atau cara-cara yang dijelaskan oleh para ulama menyimpulkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya, agar kita bisa khusyuk di dalam salat kita. Kiat-kiat yang kita maksud adalah kiat-kiat yang memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kiat-kiat yang memang ada dasarnya baik dari Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kiat-kiat agar khusyuk. Kiat-kiat yang dibuat-buat. Sekarang ada pelatihan salat khusyuk. Dibuat-buat. Sehari tuntas. Insyaallah setelah itu bisa khusyuk langsung. Bahkan tidak sampai sehari. Dan bahkan itu sekarang menjadi trennya para pejabat. Instansi ini mengundang. Atau pemerintahan kota ini mengundang pejabat-pejabat eselonnya untuk menghadiri pelatihan salat khusyuk sehari. Setelah itu dirusak dengan maksiat-maksiat yang lain bertahun-tahun. Enggak ada manfaatnya. Pelatihan sehari, enggak sampai pula sehari, maksiat berbondong-bondong menyerang. Tidak akan tercapai. Ditambah lagi kiat-kiat ini bukan kiat-kiat yang memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sebagian. Nah, kiat-kiat yang kita maksud adalah kiat-kiat yang memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang pertama yaitu bersiap-siap atau mempersiapkan diri untuk melaksanakan salat dengan persiapan yang baik. Mulai dari ketika muadzin datang berkumandang mengumandangkan azan, diikuti apa yang dikatakan oleh muadzin, artinya hadir ke masjid, ke tempat untuk melaksanakan salat lebih awal. Kemudian setelahnya berusaha untuk bersiwak, karena ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah." Kalaulah tidak menyulitkan bagi umatku, pasti aku akan wajibkan bagi mereka untuk bersiap bersiwak setiap kali salat. Bersiap-siap sebelum salatnya dengan siwak. Kemudian mempersiapkan diri dengan pakaian yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal yang demikian. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai bani Adam, bawalah, pakailah perhiasanmu ketika kamu akan pergi ke masjid untuk melaksanakan salat. Meskipun sebagian para ulama menafsirkan di antara penafsiran ayat ini yaitu menutup aurat. Memakai pakaian yang baik yang tentunya yang lebih diutamakan pertama kali yang menutup aurat. Kemudian kalau seandainya ada yang kriteria baik di atas itu lagi, maka kita laksanakan, kita upayakan. Tidak hanya sekedar menutup aurat, akan tapi tentu setiap kita punya pakaian-pakaian kesenangan atau yang sangat kita sukai, yang sangat kita cintai. Pakai pakaian-pakaian tersebut tatkala kita akan melaksanakan salat. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Kemudian yang kedua yaitu at-tama'ninah fi shalah. Tama'ninah di dalam salat, tenang. Tama'ninah di dalam salat. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika tatkala melihat seseorang yang salat tidak memenuhi syarat-syaratnya, di antaranya tuma'nina, tergesa-gesa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk diulangi. Sampai beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh untuk diulangi. Sampai-sampai orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadza." Wahai Rasulullah, saya tidak bisa melaksanakan yang lebih baik lagi daripada ini. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, apabila kamu ingin melaksanakan salat, atau akan melaksanakan salat, maka wudu terlebih dahulu, sempurnakan wudu kamu, kemudian setelah itu menghadap ke kiblat dan bertakbir. Kemudian baca ayat. Kemudian setelah itu rukuk sampai sempurna seluruh anggota tubuhmu di saat rukuk itu. Setelah itu baru bangkit untuk i'tidal. Sampai sempurna pula setiap anggota tubuh atau otot-otot atau tulang belulang kembali kepada posisinya semula. Kemudian sujud begitu pula. Duduk di antara dua sujud dan seterusnya sampai salam. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sungguhnya tidak sempurna salat salah seorang di antara kalian sampai dia melaksanakan hal yang demikian. Tuma'nina. Artinya tidak tergesa-gesa di dalam salat. Betapa banyak kita melihat kaum muslimin yang terburu-buru di dalam salat mereka. Ingin cepat. Bahkan kadang-kadang kita berpikiran, apakah dia membaca bacaan-bacaan salat atau tidak di dalam salatnya? Apa sebabnya? Karena cepatnya dia di dalam salat. Dan ini tentunya bertentangan atau berlawanan dengan tuma'nina yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aswa'un nas sariqatan alladhi yasriqu min salatihi." Qal ya Rasulullah, "Kaifa yasriq?" Qal la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Sesungguhnya orang yang paling jelek, pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri dalam salatnya. Bertanya para sahabat, "Wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri di dalam salatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha." Dia tidak menyempurnakan rukuknya atau sujudnya. Sujud, belum lagi anggota-anggota tubuh itu mengambil posisinya masing-masing, tahu-tahu sudah duduk. Belum sempurna duduk, tahu-tahu sudah sujud lagi. Dan begitu seterusnya. Dan ini tentunya akan merusak kekhusyuan seseorang dalam salatnya. Kemudian yang ketiga yaitu tadzakkurul maut. Mengingat mati di dalam salatnya. Kalaulah seandainya kita tahu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, "Salatlah kamu sekarang. Ini adalah salat kamu yang terakhir, setelah ini mati lagi." Mungkin akan nangis sejadi-jadinya mungkin ya. Akan tamat surah Al-Baqarah mungkin dibaca. Menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kematian di dalam salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang dinukil oleh Syekh Albani, dikatakan oleh pengarang kitab di dalam al-silsilah as-sahihah, "Udzkuril mauta fi salatik, fa innar rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi la hariyun ay yuhsina salatah. Wa shalli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli ghairaha." Ingatlah kematian di dalam salatmu. Sesungguhnya seseorang apabila mengingat kematian di dalam salatnya, ia pasti atau yang demikian itu sangat pantas baginya, momen seperti itu sangat pantas baginya untuk memperbaiki salatnya. Berusaha untuk memperbaiki salatnya. Memperbagus salatnya. Dan salatlah seperti salat seseorang yang ia tahu bahwasanya dia tidak akan salat setelah ini lagi. Setelah ini akan mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan demikian. Apa sebabnya? Karena yang demikian tersebut akan dapat memotivasi seseorang untuk khusyuk di dalam salatnya. Dan di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta fi salatika fasalli salatan waddi'." Apabila engkau berdiri untuk melaksanakan salat, maka salatlah seperti orang yang akan berpisah, yang akan mati. Ini di antaranya itu mengingat kematian di dalam salat. Kemudian di antara hal-hal lain yang juga dapat mendorong seorang untuk khusyuk di dalam salatnya, mentadabburi ayat-ayat yang dia baca atau zikir-zikir yang ada di dalam salat, kemudian berusaha untuk bisa menampakkan pengaruh-pengaruh atau untuk bisa terpengaruh di dalam salatnya tersebut. Ketika dia membaca bacaan-bacaan salat, ketika dia sadar bahwasanya ia telah mengucapkan sami'allahu liman hamidah atau Allahu akbar, Allah yang maha besar, apa pengaruh dari bacaan tersebut untuk salatnya? Ia akan merasa kerdil, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu yang mendatangkan kesombongan pada seorang akan lenyap mudah-mudahan ketika dia sadar dan tahu paham makna Allahu Akbar tersebut. Berusaha untuk bisa menghayati bacaan-bacaan salat tersebut. Di antara hal-hal yang dapat membantu seseorang untuk bisa mentadabburi makna ayat-ayat yang ia baca, yaitu mengulang-ulangi bacaan ayat-ayat yang dia baca. Tentunya ayat-ayat yang membuat ia tersentuh. Ketika membaca tentang surga, ketika membaca tentang neraka, atau tatkala dia baru mendapatkan nikmat dari Allah kemudian membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan nikmat, berusaha untuk ia ulang-ulang sehingga yang demikian tersebut akan dapat membantunya untuk bisa mentadaburi makna ayat-ayat tersebut. Dan itu dilakukan oleh para salafus salih radiyallahu anhum ajma'in. Dan bahkan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis, di dalam sebuah riwayat dari Hudzaifah, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Suatu ketika aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Apabila beliau membaca ayat yang mengandung tasbih, maka beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Apabila beliau membaca ayat-ayat yang berkenaan tentang masalah doa, maka dia berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia membaca ayat-ayat yang berkenaan tentang masalah ta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dinukil bahwasanya riwayat ini itu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail. Itu salat sunat. Karena ada perbedaan antara salat sunat dengan salat wajib dalam masalah keketatan hukum. Di dalam salat wajib, hukum-hukum salat lebih ketat dibandingkan dengan salat sunat. Maka seorang ketika dia melaksanakan salat sunat, bersin dia. Boleh enggak dia baca doa bersin? Alhamdulillah. Dalam salat dia baca alhamdulillah. Boleh enggak? Boleh. Bagi orang yang bersin itu boleh dia untuk berdoa. Bukan berarti bagi orang yang mendengarkan boleh untuk membaca ya hamdalah. Bagi orang yang bersin ada riwayat yang menerangkan bahwasanya salah seorang sahabat ketika bersin dia membaca itu dan itu didiamkan. Ini dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam salat sunat seseorang boleh duduk meskipun dia mampu untuk berdiri, akan tapi itu tidak sah bagi orang yang mampu untuk berdiri dalam salat wajib. Atas dasar ini pula lah sebagian para ulama membolehkan seseorang untuk salat dengan melihat mushaf Al-Quran. Kalau seandainya yang demikian itu lebih memudahkan dia untuk khusyuk di dalam salat. Kalau lebih memudahkan, silakan. Tapi kalau ternyata menyulitkan, maka lakukan sesuatu yang lebih bisa membawa kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Payah rasanya membawa mushaf, karena mushaf yang ada besar di masjid itu. Nah, jangan pula dipaksa-paksakan. Oh, ini sebelahnya nampaknya bawa mushaf ini. Enak juga kayak gini nampaknya. Kita pegang besar. Mulai rukuk orang. Tak, kalang kabut macam mana kan? Tak sini kena marah orang sebelah nanti kita. Al-Quran masa ditaruh di bawah, mau dipegang, payah ini. Ini kalau seandainya itu menyulitkan kita untuk khusyuk, maka jangan laksanakan. Tapi kalau lebih memudahkan untuk khusyuk, silakan laksanakan. Itu fatwa sebagian para ulama. Diperbolehkan. Apalagi bagi orang-orang yang tidak memiliki hafalan yang panjang banyak. Sementara imam membaca ayat-ayat yang panjang. Apa yang dibaca ustaznya? Panjang kali nampaknya ini. Bisa juga dia menghafal sepanjang ini. Astagfirullah. Nah, yang itu yang terpikir dalam salat akhirnya. Hebatlah ustaz ini nampaknya. Nah. Dilihatnya Al-Quran. Akhirnya apa yang dibaca ustaz itu diiringnya terus. Sehingga dia tambah khusyuk dalam salatnya. Lebih fokus dalam sholatnya, maka silakan lakukan itu daripada dia memikir yang tidak tadi, kayak orang bercanda aja dalam sholatnya jadi. Nah, laksanakan itu dalam sholat sunat. Makanya ini yang kita katakan tadi itu diriwayatkan bahwasanya itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW tatkala sholat sunat. Dan banyak kiat-kiat lain, masih ada kiat-kiat lain yang disebutkan oleh pengarang kitab, disebutkan oleh para ulama agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena katanya dua kali pertemuan sama mobil ya. Insyaallah pada Ahad yang akan datang kita akan lanjutkan untuk membahas tentang kiat-kiat agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sholat-sholat kita sehingga sholat-sholat yang kita laksanakan dapat berguna dan membawa pengaruh yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja untuk kajian pada hari ini. Karena judulnya belum selesai, tidak usah ditanya dulu. Ditanya nanti kalau sudah selesai. Nanti kita lihat pula pada minggu depan. Kalau ternyata waktunya pendek, kita tunda pada pertemuan berikutnya. Iya. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.